بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا به وابيعون في الدارين آمين. كتاب نمبر 181 فصل في آداب الباطن في تلاوة القرآن. Ini suatu fasal pada menyatakan adab yang batin pada membaca Al-Quran. Setengah, yaitu amat banyak, setengah daripadanya sesugiannya membaca Quran itu dengan ta'zim dan tadbir, yakni memikirkan maknanya, mengatakan iya di dalam hatinya itu akan kebesaran Quran ini. Karena Quran itu perkataan Tuhan yang maha besar, tentu perkataannya besar juga. Yang ditetehkan kah? Daripada aras diturunkanlah kepada Jibril, daripada aras ke mana? Kepada Jibril, dan daripada Jibril kepada lidah, kepada lidah Rasulullah. Dan setengah daripadanya adab membaca Quran wasugiannya pada bacaannya itu menghadirkan di dalam hatinya kebesaran Tuhan yang mempunyai perkataan yang di dalam Quran itu. Pokoknya pembilanya ingat lawan kehebatan orang itu, apabila ada suruhan kena lalu dia mau menggawi, apabila ada larangan lalu menjauhinya, sebab orangnya itu sudah dibesarkan. Modal kita lawan guru telah membesarkan, apabila guru menyuruh lalu menggawi aja, belasirin menangati lalu meninggalkannya, sebab gurunya sudah kita besarkan, kita hormati. Kita kada menghormati berdulu, apa suruh sidin kita kada kesta, nang tegahan sidin kita gawi, akibat hati kada dapat ta'zim. Jadi hasil daripada ta'zim itu mengerja nang disuruh menjauhi nang dilarang, itu artinya. Kada menganggap enteng kah suruh lawan tegah, karena orangnya sudah dibesarkan. Dan mengingatkan ia di dalam hatinya bahwa yang dibacanya itu bukan daripada perkataan manusia, dan bahwa adalah yang dibacanya itu kalamnya Allah yang maha tinggi, Allah Ta'ala itu. Karena daripadanya sugiannya pada ketika membaca Quran itu hadir hatinya, yakni ingat kepada bacaannya, dan jangan ingat hatinya kepada sesuatu, memikirkan sesuatu yang lain, sekira-kira lali hatinya daripada bacaannya, sebab masgul hatinya itu kepada sesuatu lain. Tuntung juga baca Yasin kada kerasaan, karena memikirkan ujungan. Si orang berdagang berujung banyak, keimungan berujung baca Yasin satu mat mana tuntung, tapi isinya Yasin ujungan, Yasin dimuntung ujungan di hati. Setengah daripadanya sugiannya pada ketika membaca Quran itu hadir hatinya ini ingat kepada bacaannya, dan janganlah ingat hatinya kepada sesuatu, memikirkan sesuatu yang lain, sekira-kira lali hatinya daripada bacaan, sebab masgul hatinya itu dengan kepada sesuatu yang lain daripada bacaan itu. Kata Imam Ghazali rahimahullah, karena ba'du salat idza qara'a surata wa suratan wa lam yakun qalbuhu fi a'adaha thaniyatan. Adalah setengah ulama yang dahulu apabila membaca iakan surah padahal tiada hadir hatinya di dalamnya itu, maka mengulang-ulangilah akan dia kedua kali. Dan setengah daripadanya lagi adab sugiannya membaca Quran itu dengan tadabbur dan dengan tafahum, yakni dengan memikirkan maknanya itu dan membicarakan akan dia dan memfahamkan akan maknanya. Atasina Ali radhiyallahu anhu, la khaira fi ibadatin la fiqha fiha wala fi qira'atin la tadabbura fiha wala fi ilmin la tafahuma fihi. Artinya tiada kebajikan di dalam ibadat yang tiada fiqih di dalamnya, dan tiada kebajikan bacaan yang tiada memikirkan makna di dalamnya, dan tiada kebajikan di dalam ilmu yang tiada dipahamkan di dalamnya. Dan diriwayatkan oleh ulama anna Rasulullah qara'a bismillahirrahmanirrahim faraddadaha 20 marratan. Innama raddadaha sallallahu alaihi wasallam litadabburi fi ma'aniha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah maka mengulang-ulangi ia akan dia 20 kali. Hanya saja sesungguhnya mengulang-ulangi dah akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena membicarakan makna dan menghadirkan akan dia. Al-nama'na bismillah itu amat banyak, tiap-tiap kali diulang-ulangi itu bertambah maknanya yang ajaib-ajaib, yang tidak dapat menghinggakan maknanya itu melainkan Allah Ta'ala jua dan Rasulnya. Dan dari karena itulah kata jumhur ulama bahwa segala makna Quran itu berhimpun dalam Fatihah. Makna Fatihah itu berhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Makna Bismillahirrahmanirrahim itu terhimpun di dalam Ba. Dan makna Ba itu terhimpun kepada titiknya itu. Dan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib lau si'tu la'awqartu sab'ina ba'idan min tafsir Fatihatil Kitab. Jikalau aku berkehendak mengarang tafsir niscaya dapat aku penuhi akan 70 onta daripada tafsir Fatihatul Kitab. Tafsir Fatihah ada 70 onta membawa tafsirnya itu banyak banget ya aku hendak. Dan hanya nyata daripada perkataan Sina Ali itu bahwasanya mana Quran dan rahasianya itu tiada dapat dihingga akar. Itu maksudnya hanya banyak minta artinya adalah mendapatkan maknanya itu sekira-kira. Nang orang tahu di makna Quran itu ada nang banyak nak tahu maknanya, ada nang sedikit apa jadi sedikit berbanyak ninya. Nah sekira-kira suci hati daripada sifat nang kecelaan, dan sekira-kira suci hati daripada yang lain daripada Allah, dan sekira-kira nur yang diberi Allah Ta'ala dalam hatinya. Kalau orang diberi Tuhan hatinya kada ada sifat nang tercela, dan lagi ingat lawan Allah hatinya, dan lagi diberi nur oleh Allah Ta'ala, maka orang itu memfaham arti Quran itu talabih daripada orang lain. Begitu dengan kebersihan hati nih, seperti kata Sina Ibnu Athillah di dalam Hikam, jangan di dalam hukum. Hikam itu ngaran kitab. Farrigh qalbaka minal aghyar itu ya. Namlahu bil ma'arifi wal asrar. Engkau kosongkan olehmu akan hatimu daripada memikirkan yang lain dari Allah Ta'ala, niscaya engkau penuhi ya kan di dalamnya dengan segala ma'rifat dan rahasia, yakni sucikan hatimu daripada masgul kepada yang lain daripada Allah dan yang lain daripada zikrullah. Niscaya diberi Allah Ta'ala di dalam hatimu itu segala ilmu dan ma'rifat yang diberikan kepada ambia-ambianya, aulia-aulianya, dinamai apa di ilmu din ya kan, atau ilmu wahabi, ilmu laduni itu dah dinamai apa di ilmu laduni ya lah, ilmu laduni itu laduni ilmu laduni dan ilmu wahbi dan ilmu kashfi dan ilmu hakikat. Tatkala itu boleh engkau memahami akan makna Quran dan rahasnya itu dan diilhamkan oleh Allah Ta'ala di dalam hatimu dan tiada berkehendak kepada nakol daripada tafsir yang masyhur kepada ulama. Karena tafsir Quran itu tiada tersimpun di dalam tafsir Jalalain atau tafsir Bawawi atau tafsir Baghawi atau lainnya daripada tafsir yang telah masyhur daripada ulama ahli zahir itu. Tetapi adalah tafsir makna Quran itu tiada terhingga dan tiada tersimpun di dalam tafsir yang tersebut itu. Bukan sebagaimana nang waqulla sa'in ahsayna fi ummubin, tafsir-tafsir zahir kan ada kan tu lauhil mahfuz, imam ummubin tu lauhil mahfuz. Tapi kalau ulang nang batin lain pulangnya, imam ummubin tu Rasulullah. Gitinya sebab itu bukan tersimpun di tafsir zahir aja. Nah, orang nang tahu di batin-batinnya itu, tafsir batin itu orang nang hatinya tarang. Tarangnya itu kadada pikiran lain, hanya zikir kepada Allah. Kalau pun mikirkan bini, anak, atau kehumaan itu kadada, itu nang dapat. Maka nang kada dapat ini, rajin mendusta akan pulang lawan orang nang dapat. Karena inya menganggap dan mengukur bahwasanya utak orang itu sama dengan utak inya. Ini dianggapnya sama utak. Gawian aja sudah kada sama. Orangnya banyak di rumah aja, seorang banyak di pasar kan sudah lain. orangnya sedikit urusan, sorong sering banyakkan kan sudah lain, dia tuh nggak bisa selamatkan utak orang. Ini bagi ringan hati itu kosong. Bila kosong dari aghyar, hibak lawan anwar. Sekadar kosongnya aghyar, sekadar itu masuknya anwar. Munnya kadada lagi aghyar, anwar isinya lagi. Nah itulah nang bujur-bujur paham tafsir Quran. Apalagi jasidin dari tiada terhingga jasidin apa atas tafsir makna Quran dan tidak tersimpun di dalam tafsir yang tersebut itu zahir. Barang siapa diberi Allah Ta'ala nur dan ma'rifat di dalam hatinya niscaya mendapatlah ia akan makna Quran dan rahasianya. Allah alam min kulli alimin. Wallahu alamu min kulli alimin. Bab al-babus samin fil azkar. Bermula bab yang ke-8 pada menyatakan segala zikir. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, falaisa ba'da tilawati kitabillah ibadatun tu'addi bil lisani tu'adda min bil lisani tu'adda bil lisani afdala ya kan ba'dalu ya kan afdalu min zikrillah subhanahu wa ta'ala laisa ba'da ya kan. Ya kan? Tila ibadatun abdala. Ya, ibadatun abdala. Min abdala bacanya. Artinya tiada kemudian daripada membaca Quran itu ibadat yang dikerjakan dengan lidah itu terlebih abdal daripada zikir. Ya, ibadat muntung nih. Nang abdal Quran. Nomor dua zikir. Ini lawan muntung nih. Lalu pulang. Anu fadilatul zikir ala jumlah, suatu kelebihan zikir atas perhimpunan segala zikir. Barangkali fadilat zikir itu amat banyak setengah daripadanya firman Allah fadkuruni adzkurkum, sebut oleh kamu akan daku niscaya aku sebutkan akan kamu. Dan lagi artinya apabila orang menyebut Tuhan maka Allah pun menyebut juga akan namanya. Orang tak menyebut nama Allah, Allah menyebut lawan nama inya. Kalau inya memasyhurakan nama Allah di muntungnya, Allah memasyhurakan pulang akan namanya di kayah orang-orang soleh, baik nabi-nabi, baik malaikat, baik wali-wali, pendeknya dikenal oleh seluruhnya. Malaikat kenal, wali kenal, nabi-nabi, rasul kenal, berarti Nabi Adam sebagainya pendeknya dipadahkan Tuhan. Si Anu ben si Anu di kampung Anu hebat banget orangnya mintoh. Gara-gara inya hingga membaca ngaran Tuhan, maka ngaran inya pun dimasyhurakan Tuhan. Dikaya orang nang bubuhan Tuhan juga. Mun kada nang bubuhan Tuhan, kan inya Tuhan habarakan. Kada tahu artinya. Jadi lamun orang terdasar, orang tu wali, samunyaan lawan orang tu kenal dan kepingin hendak berdapat. Gara-gara inya muntung ketujuh ba zikir. Minta. Itu balasan Tuhan, maka Tuhan itu kada berdusta, nang azkurkum itu kada berdusta Tuhan. Lah, dahulu tah. Itu. Lamun sudah kena anu nang kedua, berzikir-berzikir-zikir muntung, lalu kena terpikir bahwa muntung kun ini diumpama dicabut, muntung andak dipiring, atau ini muntung dicabut saya, lon ilai-ilatnya. Andak ditikal sembahyangan sini nah anu surungi tasbih lalu paham aja kada kawa. Jadi berarti nang menyebut Allah itu Allah jo nulungi. Nah artinya apabila nyawa berzikir tu unda tanang menulungi itu makna azkurkum nang kedua. Itu makna azkurkum nang kedua. Minta. Ada pulang mana al-kulkum yang ketiga menyawa menyebut unda lah itu unda ngarannya menyebut akan rahasia unda yaitu nyawa nyawa tak rahasia unda jadi unda menyebut rahasia nyawa mintu gitu orang pulang lalu timbul macam-macam paham la yazkurullah illallah. Nah itu gitu orang itu makna azkurkum tak masing-masing lainnya dibari Tuhan nyebarian wahbi barian Allah kan ilmunya wahbi artinya barian begawi dulu hanya ada upah. Iya kan bajikir montong dulu kena macam-macam upahan orang. Upahannya ya tafsir azkur kumta, macam-macam tafsir azkur kumta. Tapi bajikir dulu. Mbah ikam melihat orang sugih, lalu hendak mengambil kasugihan sidirnya, mau pang orang yang diambil modal sidir digulingnya, kaya sidir juga bisa lebih pada sidir dapat hasilnya. Pas kuruni azkurkum sahabat bahari itu kalau dipimpin Rasulullah, ilmunya dipimpin, ibadatnya dipimpin, orang bahari sahabat matinya ngaran dengan sahabat. Hanya sebut oleh kamu akan lakukan niscaya. Aku menyebut kamu iya nang populer tak? Populer lawan bubuhan Tuhan juga. Lamun bangsa orang munafik, kada tahunya, kada tahu tak? Siapa imam di situ dia tahu aja. Ham, kada tahu. Mun kada tahu tak kada umpat artinya. Itu hanya apabila munafik lain ini menang bubuhan Tuhan aja. Tuhan yang memadahkan orang itu ditayah bubuhan Tuhan juga. Amun nang musuh Tuhan, Tuhan kada marah-marah. Pokoknya di mana aja ada bubuhan Tuhan, samunyaan diberakan Tuhan. Jadi tahu bertar di ujung pahabisan burung beherakah asal ada di sana orang bubuhan Tuhan, ya tahu bahwa di situ wali ada si kong marannya si anu. Tuhan yang maha berakan azkurkum. Azkurkum. Nah, apalagi jam. Dan lagi pulang firman Allah Ta'ala. Uzkurullah zikram kat nyaman. Mana berzikirnya ni ya? Kita baca berdua latif ke lah. Nyaman mana kalau nak tuntungnya. Mana lawan kita anu. Mendanoi wak bacaan Mbak Asyar tadi kan baca Yasin lawan kita mendanoi wak nang nyata dulu matahari kada karena di kepala kita coba mun mendano pakaian kurang nah kada kegampangan coba mun mendano pakaian lalu nang kuning sebelah itu jasa makas kena ajakan baunya pang pulang jangan kakiak butuh gini bau ajakan. Ham, coba menurut nang membaca zikir nenek harum ke situ-situ bakasnya kan tak kalanggar tadi disapui lawan anu pang dulu nih ini lawan apa ngaranya lawan sabun apa lok atau sabun kameh bakasnya harum. Jadi orang berzikir berwirid ini harum awak berasi pakaian coba orang mendanau tangannya tasbih pulang nah menyebitung tah. Ya Allah, coba men orang mendanau tangannya pak, no, banyak ada lubang, no, masukkan kalau kena aruan, sekalinya peraja, ham, apa? Nah, ya kalaulah muhanya artinya putih, coba men kita mendanau muha putihnya berkilat, nah, mengujar orang mana nih bubuhan datu nih, keluar. Letter, muhanya. Napa? Bepanas. Ada ini kada. Awis muda. Apalagi belum bisi anak, maginnya muda. Sebab belum ada yang nyambat bepa. Apalagi makan sudah mah makan barang aja kok cepat betul keka cepat ketupat anu sekumpul pak ini kan bunyi ketupat kandangannya jurang lain apabila disekumpul ngarannya ketupat sekumpul ini berdusta aja ketupat kandangannya itu waktu di kandangan bujur aja ketupat kandangan berdusta aja amuntung tak belum bujur berpandir lagi mulai sekumpul ya ketupat sekumpul juga ya ketupat kandangan lah Makan sudah, minum sudah, berokok sudah, bakame beres sudah, mandi sudah. Nah, tulak kalanggar, nah, bacaan, ya Allah, nyamannya. Han? Nyaman. Bawa ajakan kada apa kada. Ya kalau, nah, bersih pulang, nah, batikar, cobalah mendano. Napa, mana tikarnya ada? Lebur. Nang dijape pulang tasbih, nang itu napa nang dijape? Hiwak mati. Artinya lainnya urusan dunia, adalah kita mengurus dunia itu kan rigat, pakaian dan awak. Kalau mengurus akhirat, bersih. Ya tanusia ketujuh berigat, bukan ngarannya kamana ma'andak, utak kok. Misalnya bakal kollah, sedang kalau tak. Apalagi yang sudah ihlil-ihlil ini parak banar sudah. Barang aja paraknya tak, darah tinggi kah? Jantung kah pada normal? Kan iya aja sudah tak, itu sudah berbedanya jantung itu menyepak ngeet dinya. Iya am dah, pagetam. Atau pembuluh darah pecah, iya am sudah. Nah, atau darah randah banar iya juga tak. Menyahanyut yang sudah sepenjadi sidinjar dikira guring jar sekalinya mampus. Nah pak iya sudah jua jadi nah, sudah Allah sedang aja pukul 2 atau sudah kita nih istirahatan aja mencari dunia ini mulai subuh sampai pukul 2 sedang bebasuh-basuh pulang ke tiap umpat di majelis. Jangan dibungulinya oleh nang cagar tertinggal ni tertinggal cagarnya apa? Jangan dibungul, jangan sedang aja sudah. Rabbana atina fid dunya hasanah sampai pukul 2. Nah, mulai pukul 2 itu berniat nang cagar sampai kaguring je lagi. Wafil akhirati hasanah kena tengah malam wakina azabannar minta ampun. Tuhan Tuhan istighfar wafil asharum yastaghfirun ta wakina azabannarnya kena. Habisnya, kan kita disuruh kalau mengamalkan Quran Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah ya bacari tadi satu mat wafil akhirati hasanah. Nah ya ibadatnya wakina azabannar ta'am alam ta'ampun mengamalkan nang Rabbana atina Quran. Kan Quran kalau Rabbana atina tak diamalkan kalau jari tadi. Nah kalinya nang yakulum membaca mintu japong membaca mintu japong. Aku hendak makan, aku hendak makan, aku hendak makan. Jangan disuap-suap nasinya, maulah. Artinya lah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi kada bacare. Wa fil akhirati hasanah, tapi kada umpat menuntut ilmu dan beribadat. Wa qina adzabannar, tapi kada mau minta ampun tengah malam. Itu ngarannya bepadanya. Hendak makan, hendak makan, hendak makan, tapi kada menyuap-juap. Nah, apa ngarannya orang itu normal jua kalimpat tak? Itu orang nang termasuk ahli tasrif. Ahli tasrif itu apabila orang mengiyo dimanapun inya mendatangi. Itu ahli tasrif. Inya mendatangi. Biar jauh cepat aja inya datang. Oh, wayahini pesawat anti rudal tak? Dimana rudal dapatnya dulu mantam. Sikap hanya pesawat aja. Apalagi nang orang sembahyang nenek. Orang yang berzikir ini kan lebih kuat daripada yang artinya apa? Yang memberak itu pesawat pemburu nih. Cepat lagi nya. Itu termasuk dalam Quran lahum ma yasha'un inna rabbihim. Ya ahli tasrif. Ahli tasrif itu artinya tasrif itu kan yang sorok yang pahala biru pahala itu lain. Ahli tasrif itu artinya orang itu yang kemana kemana kawak kemana kawak. Handak ba ikung-ikung 100 ikung inya di sini ada sini ikawa ahli tasrif tadi Bang. Termasuk ayat Quran lahum ma yasha'un inda rabbihim adnya terserah inya handak apa. Jadi Quran juga itu lahum ma yasha'un inda rabbihim biar model Habib Abdurrahman Jupri nang dikisahkan siang kalau sini. Nang kisah lihat orang silin tambah kobon aja sampai habis waktu sembahyang sudah. Sekalinya di bawah sini ke dapur ada kamar halus 9 buah bukakan ini sidin sembahyang kebis sidin juga nang mana ini iya ahli tasrif lahumma yasha'un inda rabbihim. Pokoknya kita ini lagu orang mempicak aja. Ya rajulan khud biyadi, ya kan? Ya rajulan khud biyadi, ya rajulan khud biyadi. Ulun picakna, siapa-siapa nang kawa menuntun, tuntun akan ulun. Tapi rajulan orangnya nang kamilan, ya Allah tah mun rajulan nang bunga dicaburakannya jadi-jadi dicaburakannya. Ya rajulan khud biyadi, pokoknya ikam lah ada wali bini-bini gue Tuhan bahjar. Untung benar artinya orang di sini. Pak untungnya sudah orang di sini. Karena makannya untung, orang tuanya untungnya di sini. Orang tuh bini-bini wali, tapi tua orangnya. Ham. Asal inya menyukuri aja jadi sidin. Ham. Baputing juga, lain cakartung juga. Jadi sidin tah, lain cakartung. Jadi denaku. Hah? Iya. Tadu. Tapi nang batiga ini mengaruh berataan. Tasbihnya di tangan aja pang, tapi ngaruh. Nah, diambillah tasbihnya pang. Simpan ya. Bawa berjalan. Bangun nangis. Mana tasbih unda? Ini ngarannya urang jaga kehilangan. Kan biasa nang jaga tuh kan nang kehilangan tuh orang nang kada jaga, orang guring. Ini orang jaga kehilangan. Kan ajaib tuh. Di mapa jawabannya bunyinya aja jaga tapi guring. Nah itu. Kenapa? Menangis kehilangan tasbih. Orang jaga kehilangan ajaib jualah. Sekalinya guring. Coba malam apakah pulangku keluar tu lah. Serangannya kadang bawa senjata macam-macam, senjata yang ada aja. Puliling. Mesti sudah di rumah busuk ni mesti belum berjalan tak sampai ke situ lah. Mudahan dalam hati orang dijaga karena nyanyi guring. Baik jalan. Soalnya sampai kamu harus sini lah. Ada bini-bini gue langkar bana piang, bungas bana piang. Mak, ano, poteh, mungkal gue, hidung mancung, mata galak, kaningnya labat, kada besar udung lagi, berjaket hilang, pina kada sedang lagi jaketnya pian, kageganalan kastela. Umar, ni makanya tengah malam nek, dingin nek, tau lagi ya. Jadi ujar anak Haji Jani, ini anak Haji Jani ada. Ini orangnya nak mencari ipian. Nak mendapat ipian, nak terbulujur jurang nek. Malinya orangnya bangun, ini berabah di atas itu. Pos jagaan. Itu kalinya pos jagaan, pang tuh. Itu pos jaga orang berabahan tuh. Buktinya bini-bini itu berabah situ. Jakanya pos jagaan kan mesti ada yang nungguin situ tak, malam tak. Hanya diharap ditungguin itu. Sudah. Itu paknya bebangun ulun marai gue. Ulun marai. Apa kabar jurun hong? Wah, mati kotok. Hei. Tahu malam nak. Ulun jar asalnya orang Jawa. Balaki orang sini, orang Banjar. Mau ulun giringakan sekalinya ulun pianja talaki lawan orang pemenang lawan orang nang ketujuh keluar malam itu mati aku kan ketujuh juga keluar malam. Nah. Artinya maksudnya tak kebebinian lain tak. Mana pemenang, mana kebebinian lain. Jadi ulun nasihat diajar. Ulun nasihat diajarnya. Supaya jangan tak kayak itu. Jarnya sarik. Sampai di sini nah dipukulnya. So kebebiru-biru yang cerita. Kesian bebiru-biru. Oh tengah malam setengah dua tu datang kemari. Pajaran bakti saja mulai di muhara sana situ nak bojur nang masjid situ nak kemari. Kesian ih. Jadi apa jur minta air lejar. Ada jur orang membawa botolnya ke dada jinya. Anak haji jani mengambilkan botol isi-isinya paham aja pak. Cuba karena kesian. Jok jolun jangan bersinggah-singgah lah. Langsung aja ke Banjar ngehnya. Jalan lainnya. Kesian. Berjalan mendusur itu lah. Wah, di jani, tengah malam jani, eh. Makanya mulut itu berkenjot dulu ya. Nah, jadi berhati-hatilah nang jaga-jaga itu. Nang jaga malam, ya, kalau pindah ada nang kakak itu, berhati-hatilah. Jangan disuruh bersembunyi karena di bujur pos jagaan tok masuk situ nyawa sembunyi. Sakit. Jadi ulun nek oh ini malam-malam masa kada kau kada turun lagi. Asa bihiri tu nang jaga kalau pina terdapat itu pulang. jadi mulai malam tadi pun turun pulang. Di situ kada bekunci, sini kada bekunci, maka kepiting sudah ada kada kuncinya. Di situ kada kunci juga. Non tadi turun oleh. Ada pang di sini nang jaga. Mengaruh juga sih kong. Dalam hati ini hendak kehilangan tasbih pulang kan ini. Kulilin ya ulun oleh. Pas ulun sampai ke muhara situ hendak ke situ nah. Lalu ada ya orang bajaket hirang, salawar hirang, bersepeda motor hirang, salaba hirang, helmnya hirang juga bercocok banar. Ngos jat. Hendak belok masuk kemari. Saling belajuan wa imma maling, wa imma perampok, wa imma orang mau tersalah tu jita, tata-tata hendak masuk sini, ulun bebuncalak minta nah ulun bebuncalak minta lalu diterusakannya ke situ, bujur ke Haji Mas Widan belukup ulun pulang ulun belukup bujur pos jagaan tu, bebulik nyet, hendak masuk pulang kemari ulun pulang berangkat, terus banyak terus itu masuk ke jalan sini jalan depan Haji Tanin ya, so masuk sini kedengaran pang bunyi itu nah. Ulun hadang di sebelah sana kan wadah iya sebelah sini ulun hadang sebelah sana dibujur nang kekadapannya itu nah di tanah nang Mahmud apa itu Mahmud ngomong Melayu nah disitu disitu ulun belukup ulun situ nah itu keluar ya nah lawas dulunya di sini kan ya lalu keluar banyak keluar pakai umarai ya kan umarai joko anak mencari siapa joko bayut anak mencari siapa jadi menyut makanya menggaduh ipang nah nyemegas ya pinando sakoynya pinando ini kepala terbang ini nenek mangannya mancap nah kalau apa imam mau kenapa kata solongan juga neta jadi ada nanganu aku takune jaku kenapa malam tadi jadi telat jaga nih telat biar ubar bahaya nah diubar aja kan mati nah. Rata. Asal bagaimana? Barang jadi haris. Jadi haris. Barang aja haris selaya. Entar di jenis tak? Serongan ujung entar di jenis tak? Sekalinya pekas itu nih banyak pulang karena kan sekalinya orang memasang tali ini nih. Kali napa kali pasang di situ? Bukan kamu nak kita aja apa lagi? Ya? Nah, kayak kamu mah nasi ada, kau ni wak kali tu makan nampu. Itu nang nyamannya panggilan. Ada tu nang jaga itu nampu mana bertiga jaga tas beko jumput hilang. Orang jaga kehilangan kan sedang kata. Alhamdulillah. Mari. Ini kata Pak Pamit, asih melacung. Habis sudah. Nah, apalagi ujarnya di ayatnya, apa jar? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan akan ayat ini, ay bil laili wan nahar, ya kan? Bil laili wan nahar, bil barri wal bahar, was safari wal hadar, dengan ingat lawan Allah. Nah ini kuntau, kuntau nang bujur-bujur melepaskan segala macam bahaya, ingat lawan Allah. Kalau sanang ba macam-macam itu, kalau sebab tangkis-tangkisan, mengingatkan Allah, ujar Nabi, ini Nabi ucapnya, nah, tidak ada amal yang lebih melepaskan baginya daripada siksaan Allah, daripada zikir Allah. Ya. Maka sembah sahabat Rasulullah tiada lebih daripadanya perang sabir, sabdanya tiada lebih perang sabir daripadanya. Hanya taharat dikir juga daripada perang. Dan melainkan jika bahwa engkau palu akan kafir dengan pedangmu hingga putus ia kemudian, maka engkau palu dengan dia hingga putus ia kemudian, maka engkau palu dengan dia hingga putus ia. Lagi sabda Nabi SAW, ya kullu azza wa jalla ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi wa in dzakartu fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu. Ya kan? Nah, khairin bi mala'in khairin minhu, itu minhu gitu kemah lah. Wa in taqarraba ilayya, ilayya itu ilayya jannya, kalau ya kena membaca alloy sibran taqarrabtu minhu zira'an, wa in taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa in atani yamsi ataitu harwalatan. Firman Allah Ta'ala, akulah ada pada sangka hambaku dengan daku, sertanya sekira-kira menyebut ia akan daku, maka jika ia menyebut akan daku di dalam dirinya, hanya lamun kita yang ketujuh berzikir di hati aja, kada terucap di muntung, atau kita berzikir serongonan kada tahu orang lain, baik-baik zikir muntung juga, tapi serongonan aja kada tahu orang lain, niscaya aku sebut akan namanya di dalam diriku sendiri. Karena termasuk orang ini menjadi wali nang mastur. Dan jika ia menyebut akan daku dalam perhimpunan orang banyak, niscaya aku sebut akan dalam perhimpunan orang yang banyak. Artinya dimasyhurkan Tuhan. Terlebih baik daripada mereka itu, yaitu orang-orang soleh kali. Dan jika hampir ia kepada aku satu jangkal kah? Jangkal juga, niscaya, ya kah? Niscaya aku hampir daripadanya satu hasta. Jika hampir ia daripada aku satu hasta, niscaya aku hampir daripadanya satu depa. Jika datang ia akan aku berjalan, niscaya aku datangkan dia keadaanku berlari. Maksudnya, apabila inya tu beribadat, aku balas. Amunnya sedikit, aku membalas banyak. Amunnya bebanyak lagi aku mintu kada lamun Tuhan bejalan buka macam-macam dia mintu. Mun Tuhan bedepa kada, itu maksudnya. Qala Allah azza wa jalla yadhkuruni ahadun fi nafsi la dzakartu fi malaikati wa la yadhkuruni ahadun fi mala'in la dzakartu fi rafiqil a'la. Firman Allah lagi, tiada menyebut akan daku oleh orang yang di dalam dirinya, orang di dalam dirinya, melainkan aku sebut akan di dalam perhimpunan malaikatku. Dan tiada menyebut akan daku oleh seorang dalam perhimpunan orang, melainkan aku sebut akan di dalam perhimpunan malaikat yang terlebih tinggi bernama Rafiqul A'la. Dan kata Sayyidina Mu'ad, jadi Rafiqul A'la itu ngaran malaikat. Dan kata Sayyidina Mu'ad bin Jabal, akhiru kalamin faraqat faraq. Ini janganlah mati kecuali muntung Allah, Allah, Allah sampai mati. Itu sudah yang paling hebat amanah. Ya kan? Lamunnya bahabar, mun mati ni bahabar, bemanggah, bemanggah, bemanggah. Kawe, amun nang kada sing habaran ini nang. Ya kalau nang kalau cing habaran ini nang munnya bahabar nyaman nembang sana ngalih bahinak nah kawai Allah Allah nita nyamunnya kada bahabar macam apa. Sabda Nabi SAW, aksiru min zikrillah hatta yakulu majnun. Banyakakan oleh kamu daripada menyebut akan Allah hingga dikata akan kamu orang gila. Hanya biar orang munafik memadakan nyawa kegilaan. Biar aja. Ada guru seman bahari dipandakan orang bulit ayam. Itu guru seman di keraton zaman sidin lagi halus bahari dipandakan seman bulit ayam. Sebab bulit ayam itu berkurimit terusnya. Nah, kan bisa namanya bulit ayam itu perlahan tadinya kurimit terus. Nah, ini muntung julak ini berkurimit terus. Hingga bacaan aja dipadakan orang seman bulit ayam. Nyana memadahkan tuh yakulu tadi pang hatta yakulu majnun. Seman bulit ayam bahari padakan orang di keraton pak. Lagi sinan pak. Sin ketujuh bacaan aja muntung. Dan lagi sabda Nabi SAW, uzkurullah zikran hatta yaqul al-munafiqun. Nah ya Allah, innakum muraun. Sebut saja akan Allah, biar banyak-banyak, biar orang munafik memadahkan nyawa turiya. Ini aku seorang jenisnya bisa. Orang itu disambat guru, pang orang itu sambatannya guru. Mbahnya kita yang asik bacaan mulut macam-macam ini, harun itu berucap orang itu kan. Kerana ada jar di akhir zaman jar orang beribadat turia berataan jar. Han? Tapi orang itu sudah maklum pang pihi mapih sudah maklum aja. Maklum tak sudah. Pernah nak itu? Pernah nak itu? Kesian. Kesian tak? Jadi ujar Nabi terusakan aja biar orang madakan nyawa riya biar aja orang memadakan biar terusakan aja. Dan lagi sabda Nabi sama min yaumin walailatin illa walillah azza wajalla sadaqah tun yamunnu bi alama yasam ibadi wa ma min minal wa ma man Allah wa ma man Allah ala abdi bi afdala min an yulhimahu dzikrahu. Tiada ada daripada siang dan malam itu melainkan ada bagi Allah Ta'ala wa Jalla sadaqah yang memberi ia dengan di atas seseorang yang dikehendakinya daripada beberapa hambanya. Dan tiada memberi Allah Ta'ala akan hambanya dengan yang terlebih abdal daripada bahwa ia mengilhamkan akan dia akan membanyakkan menyebut akan zikrullah. Artinya orang yang menyebut zikir itu paling hebat daripada orang yang diberi Tuhan dunia saling banyakkan. Nabi sana apalagi dan lagi kata Imam Ahmad bin Hanbal anna rajulan qala ya Rasulullah ayyul mujahidin afdal wa adamu ajran qala aktsaruhum lillahi tabaraka ta'ala dzikran summa dzakara as-salata wa az-zakata wa hajja wa umra kullu dzalika ya kan ya kan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aktsaruhum lillahi tabaraka ta'ala dzikran. Qala Abu Bakr bin Umar ya Abu Hafsin dhahaba dzakirun bi kulli khair. Qala Rasulullah SAW ajal. Bahwasanya seorang laki-laki berkata ya Rasulullah apa orang yang sabil itu yang terlebih besar pahalanya itu? Sabda Nabi SAW mereka yang terlebih membanyakkan bagi Allah Ta'ala akan zikir. Kemudian menyebutkan ia sumbahyang. Sumbahyang pang mana dua harat? Lawan zikir, zakat pang, haji pang, sedekah pang. Tiap-tiap yang demikian itu dan adalah Rasulullah itu bersabda mereka yang terlebih banyak kepada Allah Ta'ala itu menyebut akan zikir hanya lebih baru itu ya kan zikir itu lebih sampai sumbayang tak isinya kan zikrullah akbar ya Allah ya mengingat Allah juga ini daripada kehebatannya zikir nah. Nah, kemudian menyebut ia sumbah nah, lagi apa ya nah, maka berkata sini Abu Bakar bagi Sina Umar ya hai Aba Hafsin telah menjalani oleh orang yang menyebut akan Allah itu dengan segala kebaikan maka sabda Nabi SAW ajal bahkan lagi sabda Nabi SAW laisa yatahasaru ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim walam yadhkurullaha ta'ala fiha tidak menyesali oleh orang yang sudah dalam surga atas sesuatu, melainkan atas masa yang berlalu dengan mereka, yang tidak menyebut mereka akan Allah Ta'ala di dalam masa itu. Lagi sabda Nabi SAW, "Lam yukthir zikrullah faqad bari'a minal iman." Barang siapa tidak membanyak akan menyebut Allah, maka sungguhnya telah lepaslah ia daripada iman. Yani lepas ia daripada iman orang yang kamil, yani tiada sempurna iman seseorang itu, melainkan dengan membanyakkan akan menyebut akan Allah. Dan lagi daripada karena inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jadidu imanakum bidzikrillah." Baharuilah oleh kamu akan iman kamu dengan membanyakkan menyebut akan Allah. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu, masalul hayy wal mayyit." Bermula misal orang yang menyebut akan Tuhannya dan orang yang tiada menyebut akan dia, itu seperti misal orang yang hidup dan orang yang mati. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadhkuranna aqwamun fi dunya 'ala kursil mumahada, yadkhulumullahu bil darajatil 'ula." Sesungguhnya menyebut oleh beberapa kaum akan zikir di dalam dunia atas hamparan yang baik-baik, yang terhampar padahal memasukkan Allah Ta'ala akan mereka itu dengan demikian itu akan beberapa derajat yang tinggi-tinggi. Umman ini dunia akhirat. Tilam sidin aja sudah yang paling hebat, paling larang. Lalu sidin barabah di tilam yang larang itu sambil berzikir. Nah, masuk surganya pulang jannya dapat derajat yang tinggi, mana di surga di dunia sudah apa masyidinnya menyebut nama Allah di atas tatilaman, tilamnya yang sangat bagus di situ bacaan, masuk surganya dapat derajat yang tinggi. Artinya orang tuh sugih di dunia, sugih pulang di mana, karena apa? Karena jarang orang sugih ini jannya. Mun sudah baca cita menang bagus ni tu inya berzikir nang biasanya lo guring ja. Kenyamanan cilamnya. Mak kita kita ni yang jadi pina awit mengajinya kalau modal habis jiwa sudah. Coba dahulu tempo modal banyaknya tapi kau apa nak ini kasih tu kemari jiwa berdagang. Mempina-pina ranain ini sudah kalau modal juga habisan. Jadi ya bagus saja tak. Mudah-mudahan dia bertambah lagi modalnya hilang. Menyaman ranai orang jinak. Ya kalau bawa ayam tak. Alar sudah guguran jadi bagus pada alar lagi sudah nyaman jinak. Luruh. Nyata benar guguran ini nyata benar sudah. Nyata. Ya ke burung tu sudah alarnya luruhan mereka, tapi kawal lagi pina nak jauh-jauh. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yaqulul Azza wa Jalla, ya bna Adam innaka idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani." Firman Allah Azza wa Jalla, "Hai anak Adam, bahwasanya engkau apabila menyebut akan daku niscaya syukur ngarannya engkau tu kepada aku. Apabila engkau lupa akan daku niscaya engkau tu kupur akan diaku. Kapir akan diaku." Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal kulli syai'in saqalatan wa inna saqalatal qulub dzikrullah min syai'in anja min adzabil qabri min dzikrillah wa qawlul jihad bila qawlul jihad fi sabilillah." Maksudnya bagi tiap-tiap sesuatu itu alat yang menyucikan akan dia. Bahwasanya alat bagi menyucikan hati yaitu zikrullah. Dan tiada daripada sesuatu yang terlebih melepaskan daripada siksa kubur yang lain daripada zikrullah. Zikir aja pendeknya di kubur kita selamat. Nah, maka orang berzikir itu jadi nyaman benar. La ilaha illallah atau Allahu Allah nyaman. Coba lah orang mengangkat kayu. Bas itu ini tahu lagi. Bepaluhan. Ini kada. Jaman. Apalagi mbak tuntung berzikir. Kaciuman bawang besanga. Bawang besanga. Kaciuman mbak berzikir bawang besanga. Kaciuman. Sekalinya. Nasirawan. Hen. Kadang nasirawan tak. Mun nasirawan itu mbaknya tuntung bulikan. Raun ngarannya kak Nyanyi salawan. Ham coba nyamannya. Terlalu jua pengen bagi orang telah babacaan. Kada disesurungi nasi terlalu jua. Bilang orang sudah bakuliah beberapa jam-jam sekali disurungi wajib umpama ya Allah orang sudah penyakit mah badulun gatalan diwajibi pulang terlalu ya tak terlalu kasihan wajib. Ada yang hebat lagi nang dikira nang berzikir Tuhan-Tuhan nang dikira berzikir datangnya nih orang tua kasihan sekali disuruhi haro kacang gula macam apa orang tua makan kacang gula ya tak orang kada berzikir macam kasihan cini napa ada pada sarasatan bulik song aku berdahulu janganlah ya kasihan sih. Kada maksudku tapi bila ada acara tadi dipikirkan minta kasihan pikirkan mudah-mudahan jana insya Allah rami inya orang mujadah tu dua jannya bi amwalikum ham mesti duit keluar wa ampusikum nan lalu bagi dua ini ampusnya main nang ini nang nasi bungkusnya nah napa kasihan mana imam mana baca kitab kan ada nang menukarkan nasi bungkusnya sakit kepala sekumpul kasihan apa kabar panitia sakit benar mun sabar juga ya Allah mestinya menyemati nang sabar ketinggal nang subur rami bener lah jadi ini raminya kasi orang berjikir-jikir nih lepas siksa kubur habis saja sambahnya sahabat tiada lebih daripada dari dalam perang sabil daripadanya artinya lebih pada perang sabil kah berjikirnya ujar Nabi tiada lebih dalam perang sabil itu daripada zikrullah pokoknya zikir juga nak harap padahal kan ada pindah yang bakal kalahi orang perang sabil itu bakal kalahi kalaulah menyemati tapi sah anak bini lah ada ini kada berzikir bini di gajah malah sambil berzikir bini sama musuti apa ada sih pada banyaring zikirnya. Kan ya tadi juga ada aja nak tukang jaga.